Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabi wa man sar ala nahji ila yaumiddin. Pemirsa Raja TV dan juga pendengar di Jordan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di pagi hari ini kita kembali dapat melanjutkan pelajaran kita dalam membahas sejarah Khulafa Ar-Rasyidin dan serta menggali faedah-faedah pesan ilmiah yang terdapat dalam perjalanan hidup mereka dan perkembangan Islam di semasa Khulafa Ar-Rasyidin tersebut. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa tercurah kepada arwah beliau. Semoga kita juga termasuk umat beliau yang berhak mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita melanjutkan pembahasan yaitu tentang dakwah Islamiyah di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dalam pembahasan ini telah kita bahas pertama tentang keadaan keluarga beliau, kemudian juga telah kita bahas tentang keutamaan-keutamaan kemuliaan beliau, perjuangan beliau ya, dan pujian Rasulullah SAW terhadap beliau. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang lanjutan itu, yaitu tentang keadaan dakwah Islamiyah atau perkembangan Islam ataupun kondisi politik Islam di masa beliau. Maka kita akan mengkaji dari dua sisi, politik beliau terhadap dalam negeri dan politik beliau di dalam luar negeri. Kita akan bahas pada kesempatan ini insyaAllah, dan kita mencoba menggali beberapa faedah dan pesan-pesan ilmiah dalam dakwah Islamiyah di masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibaiat oleh kaum muslimin, pertama adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Ali bin Abi Thalib, dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat yang lain, Zubair bin Awam dan juga Talhah ya, kemudian Sa'd bin Waqqas, dan kemudian para ahli Badar dan para sahabat-sahabat yang ada di kota Mina saat itu. Ya. Kemudian beliau berkhutbah setelah diresmikan sebagai khalifah dengan dibaiat oleh para sahabat ya, yang pertama yang sesuai dengan keputusan daripada ahli syura yang telah ditentukan oleh Umar bin Khattab, itu pada 6 orang sahabat di antara sahabat yang mendapat jaminan masuk surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ya ketika berkhutbah diceritakan sedikit agak grogi gitu ya. Beliau menyebutkan dan beruzur karena beliau tidak ya di dalam menyampaikan khutbah itu agak grogi ya. Ada salah satu hal yang membuat beliau sulit untuk berbicara panjang dalam khutbah beliau adalah karena beliau memang ya memiliki sifat al-haya, orangnya pemalu begitu ya. Baik. Kemudian walam yaqul muslimuna fi hajatin ila khatibin bi qadri hajatim ila khalifah hakimin. Sebetulnya kebutuhan kaum muslimin ya lebih butuh kepada seorang pemimpin yang bijaksana daripada kebutuhan mereka kepada seorang khatib yang orator gitu. Yang memimpin mereka sesuai dengan perjalanan para khulafa ar-rasyidin sebelum Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian walihada ya, beliau meriwayatkan bahwa beliau diriwayatkan oleh Hilal Askari di antara perkataan Utsman dalam khutbah beliau adalah menyebutkan wa antum ila imamin adilin ahwaju minkum ila imamin qailin. Kalian ya lebih butuh kepada pemimpin yang adil ya daripada pemimpin yang orator, maksudnya yang pintar bicara. Kemudian setelah itu ya beliau mengatakan ya Yuhannas inna awal markabin sa'bun. Kata beliau ini adalah awal dari sebuah pelayaran hidup yang sangat berat, kata beliau ya. Wa inna ba'da al-yawm ayyaman, tetapi setelah ini akan ada hari-hari di mana dipertanggungjawabkan apa yang akan beliau lakukan pada hari berikutnya. Jadi beliau mengingatkan tentang besarnya amanah yang beliau pikul gitu ya di awal tanggung jawab beliau. Inna awala markabin sa'bun, ini adalah awal perjalanan yang sangat sulit gitu ya. Dan setelah ini akan ada hari-hari yang akan dihisab dengan perjalanan ini. Inna ashu ya, in aish wa in aish ta'tikum khutbatu ala wajhiha wa ma kunna khutaba wa sa'lamuna Allah. Jadi jika saya masih hidup akan datang kepada kalian ya penjelasan-penjelasan yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan, dan kami bukanlah ahli dalam berbicara, dalam berpidato, kata beliau. Dan Allah ya sa'lamuna Allah, dan Allah akan mengetahui apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Nah, setelah itu beliau memanggil Ubaidillah Ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam kisah ini di mana Ubaidillah melakukan sebuah kesalahan dengan itu membunuh anak perempuan dari Abu Lu'lu' al-Majusi, maka beliau dipanggil oleh Utsman. Kemudian setelah itu Utsman menjamin membayar diatnya kepada keluarga Abu Lu'lu' al-Majusi. Ini menunjukkan betapa keadilan Islam, walaupun orang tua dari wanita ini melakukan apa namanya pembunuhan terhadap orang tuanya, Ubaidillah bin Khattab ya, tapi Islam tidak melakukan pembalasan kepada orang yang tidak bersalah. Maka oleh sebab itu Amirul Mukminin mengganti diatnya dari harta pribadinya ya. Jadi kata beliau mengatakan bahwa beliau ana waliyuhum wa qad ja'altuha diatan, kata beliau akulah yang menjamin, aku yang bayar diatnya, wa tawaltu fi mali, dan aku bertanggung jawab untuk bayar diatnya dari hartaku. Karena mengingat bagaimana perasaan daripada Ubaidillah, bukan Abdullah. Jadi anak Umar bin Khattab itu ada namanya Abdullah bin Umar, ini yang masyhur dari Abadillah al-Arba'ah, atau empat orang sahabat bernama Abdullah. Kemudian ada lagi Ubaidillah. Nah, Ubaidillah ini yang melakukan sebuah kesalahan dan akhirnya ditebuslah diatnya oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini juga kita lihat bagaimana Utsman bin Affan menjaga perasaan anak Umar bin Khattab ya, dan juga beliau melihatkan pertanggungjawab beliau sebagai seorang pemimpin ya. Nah, kemudian juga diceritakan beliau punya cincin yang tertulis ya, di situ adalah Amana Utsmanu billahil azim. Jadi Utsman beriman dengan Allah yang Maha Agung. Ini bentuk tulisan yang ada pada cincin beliau. Gimana juga Umar Al-Khattab memiliki cincin yang tulisannya Kafa bil mauti wa'idhan, ya cukuplah mati sebagai pemberi peringatan. Nah, kemudian Utsman setelah itu wazada fil arzakin nas wa'atayahim. Di beliau menambah bantuan-bantuan, juga gaji-gaji para karyawan, para tentara ya, beliau naikkan. Ya. Kemudian beliau memanggil di dalam khutbahnya, ya masyal muslimin ugdu ala atayatikum, wahai kaum muslimin ambillah jatah-jatah kalian. Maka kaum muslimin mengambil jatah mereka dengan sempurna. Sumai qawul lahum, kemudian ya, berkata ugdu ala arzakikum fayakhudunaha maufuran, kemudian suruh lagi ngambillah rezeki-rezeki kalian ya. Juga dikatakan sumai qawul lahum ugdu ala samni wal asl. Ini di sana, di mana di masa beliau dibagikan jatah-jatah yang ditambah ya lebih-lebih daripada apa yang di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian karena di masa beliau adalah terkenal dengan kesejahteraan, di masa di mana akhir-akhir pemerintahan Umar bin Khattab banyak sekali wilayah-wilayah telah masuk ke dalam Islam, dan tentu ada yang merupakan jizyah, ada yang merupakan hasil dari rampasan perang dan seterusnya. Tatkala ya begitu sejahteranya kaum muslimin di masa Utsman bin Affan, sampai kaum muslimin sebagian menjadikan melakukan pelatihan-pelatihan dengan cara yang tidak benar, yaitu menggunakan burung merpati untuk sebagai alat permain-mainan mereka. Maka ini adalah awal kerusakan yang dilihat di Madinah. Maka beliau memberikan maklumat melarang melakukan hal itu ya, dan beliau menunjuk seseorang khusus petugas untuk itu. Balwa kalabiha rajulan bimbian ilais fakana yaqussul hamam yaqsir jalahiqat. Jadi di mana beliau menugaskan seseorang untuk menangkap orang-orang yang melakukan hal itu, ya, melarang orang-orang melakukan hal itu. Nah, ini bentuk ihtimam beliau dengan sedikit pun bentuk kesalahan-kesalahan dilakukan oleh rakyat beliau, beliau menanggapi, karena dengan semakin kesalahan yang kecil itu semakin dibiarkan akan apa namanya mempengaruh pada hal-hal yang berikutnya, akan mungkin akan apa namanya berkembang nanti apa namanya pengaruh-pengaruh dari apa namanya kesalahan-kesalahan lain, walaupun hanya sekedar mempermainkan dari merpati itu untuk sebagai alat-alat untuk melatih umpamanya menembak segala macamnya, maka beliau mencegah hal itu. Kemudian ya, setelah itu ya, beliau melanjutkan yaitu perjuangan-perjuangan yang telah dirintis di masa Umar Khattab, namun di akhir perjuangan itu pun di awal pemerintahan Utsman Affan ada apa namanya di daerah-daerah yang baru saja ditaklukkan itu mulai melakukan semacam pemberontakan-pemberontakan untuk keluar dari kekuasaan Islam. Nah, ini maka beliau menyusun pertama sekali adalah kekuatan tentara beliau, ya, kekuatan angkatan perang beliau, dengan dibukanya berbagai daerah baru di dalam Islam di masa ya seperti daerah Paris, kemudian juga daerah Rom, ya, kemudian juga di masa beliau dikembangkan Islam sampai ke Afrika. Ya, secara khusus setelah daerah Kufa ditaklukkan sampai kepada Azerbaijan, kemudian juga lanjut ke melanjutkan perjuangan Islam yang telah dimulai menghabisi semua kekuasaan Bizantin atau kekuasaan Rom Bizantin. Kemudian juga secara khusus beliau menyumbangkan Islam ke benua Afrika. Kemudian ya, wa kana radhiyallahu anhu wadu dan yas'an ahwal muslimin. Nah, satu hal yang agak berbeda beliau adalah beliau orangnya sangat santun dan penyayang sekali. Maka beliau selalu bertanya tentang kondisi kaum muslimin, ada musafir, ya, dan mendengar keluhan-keluhan daripada masyarakat beliau, ya, dan beliau bertanya tentang siapa yang sedang lakukan perjalanan, ya, siapa yang baru saja pulang dari perjalanan. Beliau memperhatikan rakyatnya dengan sepenuh hati begitu. Bahkan kadang-kadang saat azan Jumat gitu, maka beliau kadang-kadang bertanya kepada sebagian jemaah, ya, yang beliau di atas mimbar dan bertanya kepada sebagian jemaah tentang kondisi-kondisi ya, kaum muslimin gitu. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Musa bin Talha, raaitu Utsman yakhruju mal jum'ah ala saubani asfarani fa yajlis al mimbar. Aku melihat Utsman keluar pada hari Jumat, beliau duduk di atas mimbar dengan memakai dua baju gitu, ya, warna kuning. Fa yu'adzin muadzin, dan ketika muazin itu azan, beliau bertanya kepada manusia tentang asfarihim, ya, apa yang dialami dalam perjalanan, uang kudami, orang yang baru datang, dan tentang orang-orang yang sakit, bagaimana sudah sembuh saudaramu, bagaimana ke anakmu, ya gitu. Jadi beliau memperhatikan banget kondisi rakyatnya. Kemudian beliau melanjutkan wasiat dari Umar bin Khattab. Ya, ini juga salah satu tugas bagaimana seorang pemimpin, ya, melanjutkan perjuangan yang sebelumnya. Jadi beliau melanjutkan wasiat ataupun tugas-tugas sebelum selesai di masa Umar Khattab. Ya, di antara wasiatnya adalah Umar Khattab menyuruh agar tidak mengganti para gubernur-gubernur yang ada. Faqal ummalahu ala bilad lati kanu alaiha, ya, sanatan duna ayu ghairu ahadan minhum. Di mana beliau tidak mengganti siapa-siapa yang telah menjadi amir, menjadi gubernur di berbagai daerah, ya, selama setahun, ya, tanpa ada penggantian-penggantian. Nah, ini juga satu hal yang juga kebijakan di dalam ilmu pemerintahan yang dilakukan oleh beliau, ya, di mana beliau betul-betul memperhatikan kondisi rakyatnya dan juga pemerintahannya. Beliau memperhatikan sekali apa yang dipesankan oleh pemimpin yang sebelumnya. Kedua, beliau juga tidak melakukan perubahan-perubahan yang sifatnya akan menimbulkan sebuah suasana yang kurang bagus di awal pemerintahan beliau. Dan begini pula semestinya seorang pemimpin awal dia menjadi pemimpin, ya, jangan melakukan gerak-gerakan yang apa namanya sangat fatal, yang sangat ekstrim begitu ya. Tapi dilihat dulu gubernur-gubernur yang ada, pemimpin yang ada, ya, pemainnya langsung diganti panglima ABRI-nya, jangan langsung diganti Kapolri-nya dengan seganti ini dan itu. Tapi dilihat dulu, biarkan dulu satu tahun dilihat perkembangan-perkembangan mana yang bisa dilanjutkan ataupun yang perlu diganti. Nah, ini salah satu kebijakan yang beliau ambil. Nah, kemudian beliau menyuruh kepada para pejabat-pejabat negara, ya, kekhalifahan saat itu untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun itu sudah jelas kewajiban setiap muslim, namun beliau menegaskan hal itu kepada para pemimpin-pemimpin yang di bawah pimpinan beliau. Kemudian juga warif qa, yakni beliau menyatakan juga bi ahli zimmah, berlemah lembut terhadap ahli zimmah. Ini juga terlambat terap kita kelihatan bagaimana lembutnya Utsman Affan dan bagaimana indahnya Islam itu, di mana beliau menyuruh kepada pemimpinnya, kepada gubernur-gubernurnya, kepada tokoh-tokoh ya apanya eksekutif, kepada para pejabat eksekutif untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian juga berlemah lembut terhadap agama lain yaitu ahli zimmah. Inilah Islam, bukan berarti ketika agama lain berada di bawah kuasa Islam mereka akan mengalami kezaliman, akan disakiti, akan dianiaya, akan di apa namanya intimidasi, itu tidak. Makanya di sini Utsman bin Affan mewasiatkan juga kepada para setiap pemimpin-pemimpin wilayah yaitu untuk berlemah lembut terhadap ahli zimmah. Wa ya'muruhum bi jibayatil kharaj bil adl, dan juga ketika mengambil jizyah atau kharaj yaitu mengambil dengan keadilan, dan melarang untuk berbuat zalim, ya, dan atau mengambil harta-harta tanpa aturan-aturan resmi. Nah, ini kalau di kita mungkin melarang melakukan semacam pungutan-pungutan liar, ya, nah, ataupun yang dikenal dengan apa namanya iuran-iuran yang tidak resmi, begitu ya. Maka beliau mengingatkan kepada seluruh apa nama pemimpin-pemimpin wilayah untuk melakukan hal itu. Di antaranya tadi konsekuen atau yang benar-benar melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, berlemah lembut kepada masyarakat yang beda agama, kemudian menyuruh untuk mengambil zakat ataupun jizyah ataupun kharaj dari para pekerja-pekerja yang orang non-muslim yang menggarap tanah Islam itu dengan cara adil, dan melarang para muara-muara pemimpin-pemimpin lain untuk melakukan kezaliman atau mengambil harta tanpa ada aturan yang resmi. Kemudian Utsman bin Affan sangat lembut, ya, kepada rakyatnya, ya, dan dia tidak memilih-milih, ya, untuk tidak segan-segan untuk apa namanya mengambil hak dari teman sendiri, ya, dan tidak pernah apa namanya mentoleransi orang-orang yang melakukan kesalahan walaupun itu teman dekatnya, ya, walau jamilul habiban, bukan apa namanya bermunyamalah dengan orang yang disayanginya, tapi dia tegas, ya, di samping beliau lembut tapi beliau juga tegas. Jadi di sini juga ada hal yang perlu diperhatikan, ada orang kadang-kadang tegas lupa dari kelembutan, ada orang sangat lembut sehingga kelembutannya melewati, ya, tidak tegas dalam menegakkan kebenaran. Nah, beliau di sini, ya, mengambil atau tetap, ya, tegas dalam melaksanakan sebuah hukum, keadilan, peraturan, ya, tidak memandang ini teman dekat atau teman jauh, ya. Bal yaqumu ila janibid dhaif, bahkan beliau berdiri di samping orang yang lemah sampai mengambil hak orang, memberikan hak orang tersebut. Dan berdiri di hadapan orang yang zalim sampai mengambil hak orang yang direbutnya, ya, sampai laksanakan keadilan terhadap orang yang melanggar hukum. Karena itulah kana yalzim malu bi hudhuril mausim kull 'am. Nah, di satu kebijakan beliau lagi, setiap musim haji semua pemimpin-pemimpin wilayah harus datang ke Madinah. Harus datang haji, menemui khalifah, datang. Kenapa? Wa yaktubu li ra'iyyah, dan beliau menulis kepada rakyat beliau, ya, siapa yang punya apa namanya aduan, yang punya masukan ataupun ada hal yang terzalimi di antara rakyat, maka silakan tulis langsung khalifah, ya, ada gubernurnya atau pemimpin-pemimpin wilayah yang menzalimi mereka, maka hendaklah dia tulis, ya, dan datang pada musim haji, ya, maka beliau akan mengambil hak orang yang dizalimi itu dari para pemimpin wilayah yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, ini kebijakan beliau. Jadi setiap musim haji, beliau memanggil itu pemimpin-pemimpin wilayah, gubernur-gubernur untuk hadir, ya, di musim haji. Kemudian juga masyarakat yang punya aduan, yang punya masalah dengan pemimpin wilayah mereka, ya, terzalimi, ada hak-hak yang tidak diberikan, maka beliau mengatakan silakan lapor kepada khalifah. Nanti khalifah akan membicarakan dengan orang-orang yang terlibat, dan biar kapan perlu akan berikan sanksi kepada orang-orang yang melanggar hukum. Nah, ini bentuk keadilan, kelembutan, ketegasan yang ada di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tentu banyak sekali pesan-pesan yang mungkin kita lihat bagaimana walaupun seorang lembut, kelembutan beliau tidak membuat beliau bermudah-mudah di dalam menegakkan atau dalam mengingkari kemungkaran, dalam menegakkan kebenaran. Tentu tidak jauh beda dengan apa yang ada di masa Umar bin Khattab. Walaupun beliau seorang yang keras Umar bin Khattab, tapi beliau juga seorang yang lembut, ya kan? Nah, ini kepribadian beliau dalam memimpin. Sehingga beliau mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan dari pemimpin wilayah ataupun tokoh-tokoh yang memegang peranan di dalam kekuasaan. Nah, kemudian beliau ada pun politik dalam negeri, beliau menulis 3 surat. Pertama diarahkan kepada ulah ini para pemimpin-pemimpin, baik pemimpin mungkin di bidang politik atau di bidang ekonomi atau di bidang sosial atau di bidang apa saja. Setiap pemimpin-pemimpin beliau ataupun gubernurnya, bupatinya, ya, kalau di masa kita istilahnya kan begitu. Kalau di sana dulu bilangnya ada pemimpin wilayah gitu, ya. Nah, menulis kepada mereka tentang kewajiban mereka, ya, untuk apa tugas-tugas pokok mereka. Kalau sekarang disebutkan mungkin disebutlah panduan, ya, kepemimpinan untuk setiap para gubernur-gubernur yang ada, dan menjelaskan kepada mereka apa kewajiban-kewajiban tugas-tugas mereka terhadap rakyat, ya, yaitu melaksanakan tugas-tugas yang dibebaskan kepada mereka secara jelas. Kemudian wa annahum lam yu'inu jibayata li jam'i mal, dan mereka lam yu'ayyinu, bahwa mereka kata bahwa kalian diangkat menjadi pemimpin, ya, kata Utsman bin Affan kepada para pemimpin wilayah, bukan untuk hanya mengumpulkan harta, ya, fa idza kan kadzalika salahatul umma wa idza anqalabu jabatal inqata'a haya wa wafaqadat amanah wal afa. Jadi kata beliau, kalau seandainya kalian menyadari kewajiban-kewajiban kalian, dengan demikianlah umat akan menjadi maju, dan bila hanya kalian hanya berpikir mengumpulkan ekonomi saja, maksudnya berpikir hanya untuk ekonomi saja, maka di situ akan hilang rasa malu dan mulainya hilang amanah dan kejujuran. Nah, ini barangkali beliau melihat, ya, bahwa fitnatul mal, fitnah harta itu berat bagi seorang pemimpin umumnya. Makanya hadis-hadis yang banyak bicara tentang kejahatan-kejahatan pemimpin di akhir zaman itu memang bicara masalah bagaimana yastaksiruna au asaratun alaikum yastaksiruna bi amwal, mereka itu lebih banyak berpikir ke harta. Nah, itu maka beliau mengatakan, jadi kalian fokusnya jangan hanya ke masalah ke ekonomi saja, begitulah, ya, bukan masalah keuangan negara saja, tapi kalian memiliki kewajiban-kewajiban yang jauh lebih besar dari hal itu. Karena kalau itu hanya menjadi pokok bagi kalian, ya, kalau itu hanya menjadi perhatian kalian, nanti, ya, rasa malu kalian akan berkurang, ya, kemudian amanah akan mulai diabaikan, kemudian juga kejujuran akan mulai sulit diterapkan. Ini barangkali beliau tahu, ya, memang kalau kita lihat apabila seseorang pemimpin itu fokusnya kepada harta, nah, hal-hal seperti ini barangkali sangat rentan terjadi, ya, kurangnya amanah, jauhnya kejujuran, dan kurangnya rasa malu, ya, merasa malu untuk berbuat sesuatu yang melanggar hukum Allah, tidak punya malu mereka. Dan beliau mengajarkan instruksi kepada para pemimpin wilayah, ya, bahwa adalu tariqun, bahwa tarik, ya, cara yang paling baik adalah ayuk tenas haqqahum, ya, cara yang paling baik itu adalah memberikan hak-hak rakyat, wa yakhudhu minhum ma alaihim, dan mengambil sesuai dengan kewajiban yang wajib mereka bayarkan. Nah, ini yang beliau berikan kepada, pertama adalah pesan-pesan beliau kepada para pejabat. Kemudian beliau menulis lagi kepada Ummul Kharaj. Ummul Kharaj ini adalah itu para pemungut zakat, para pemungut atau orang-orang yang tugaskan untuk memungut UPT, apa namanya ini. Kharaj itu adalah yaitu wilayah-wilayah yang ditaklukkan secara dalam peperangan waktu penaklukan kota tersebut. Kemudian wilayah itu menjadi milik wilayah negara dan kemudian diolah baik oleh orang-orang non-muslim atau orang muslim dengan berbagi hasil. Nah ini, maka orang-orang yang ditugaskan untuk memungut itu diberi peringatan oleh beliau, jangan sampai berbuat zalim. Wa'amar ma'ya'khudul haqqa wa'ya'tul haqqa. Jadi harus ya menunaikan kewajiban ya, dan menunaikan kewajiban dan mengambil sesuai dengan hak mereka, dan memotivasi mereka untuk amanah wal wafa, untuk menjaga amanah dan menjaga kejujuran. Nah, ini yang beliau nasihatkan kepada walau di saat sekarang ini mungkin untuk para pemungut pajak lah secara khusus gitu ya, beliau para pemungut pajak beliau nasihatkan ya, para pemungut atau namanya tribusi atau apa namanya. Jadi kalau di saat beliau tidak ada pajak kepada rakyat, tapi dinamakan seperti kharaj, itu adalah yaitu tanah negara yang digarap oleh non-muslim atau orang muslim, kemudian hasilnya berbagi sesuai dengan apa yang diputuskan oleh negara, maka itu disebut kharaj. Nah, kemudian instruksi ketiga ya, atau dekrit yang ketiga lah kalau di bahasa kita sekarang, kepada rakyat secara umum menyuruh mereka untuk bertakwa kepada Allah dan tidak terlalu fokus kepada dunia. Nah, hastafi ala taqwallah wa adam rukuni ila dunya. Ini dirayanya dinasakan untuk menjaga selalu takwa kepada Allah SWT. Jangan apa namanya tenggelam ke dalam dunia ini ya, terlalu memotivasinya. Memang salah satu fitnah yang akan menyebabkan terjadinya kegaduhan ke masyarakat itu kuncinya dari seperti tadi itu ya, harta atau dunia ini ya. Apabila rakyat fokusnya ke dunia, maka tentu yang akan terjadi ada hasad, ada makar, ada tipu dan segala macamnya. Nah, kalau kita lihat masyarakat seperti ini, inilah yang membuat ketika rakyat jauh dari agama dan dunia menjadi fokus mereka, ini yang terjadi di tengah masyarakat, baca bentuk penyimpangan-penyimpangan. Nah, barangkali ini koreksi pola pendidikan yang harus kita berikan kepada masyarakat, kepada generasi muda kita, yaitu bagaimana mendidik mereka untuk tidak menjadikan dunia itu sebagai harapan besar mereka ya, tetapi dunia sebagai fasilitas untuk ya melanjutkan perjalanan mereka menuju akhirat. Dan Utsman juga memberitahu mereka bahwa Allah SWT telah memberikan kepada dunia ya, tujuan Allah memberikan kepada mereka dunia adalah untuk mencari dengannya negeri akhirat. Jadi Utsman memberitahu kepada rakyatnya ya, bahwa jadikanlah dunia ini sebagai jembatan untuk meraih kebahagiaan akhirat, sebagai tangga untuk mengapai ya, kebahagiaan di akhirat. Jangan dijadikan sebagai tujuan, tapi jadikanlah sebagai apa namanya, sebagai media untuk mencari kebahagiaan yang lebih besar. Nah, bi'anullah, bahwa Allah telah beri mereka dunia ini untuk mencari kebahagiaan akhirat. Kemudian Utsman peringatkan mereka bahwa dunia ini adalah afaniyah, dunia ini adalah singkat. Nah, ini seorang pemimpin menasihatkan rakyatnya ya, bahwa dunia ini singkat, wa akhirah al-baqiyah, wa akhirah itu adalah kekal. Dan orang yang berakal adalah lebih memilih yang kekal daripada yang hilang, yang akan sirna, kata beliau. Ya, wal aqil yu'sir al-baqi 'ala al-fani. Orang berakal itu adalah orang yang apa namanya mengutamakan hal yang kekal daripada hal yang akan sirna. Tentu di sini dapat pesan bagi kita, bukan hanya nasihat Utsman ini, bukan hanya kita katakan itu hendak untuk rakyatnya dia saja, tapi itu termasuk pada kita sehari ini, bahwa hendaknya kita mendengarkan nasihat-nasihat ini masih nasihat beliau ini berguna untuk kita di hari-hari ini ya, di dalam kehidupan kita, walaupun itu beliau sampaikan kepada rakyat beliau, tapi nasihat itu akan tetap dikenang dan dipahami dan diamalkan oleh orang-orang sampai hari kiamat. Di mana bahwa dunia ini adalah hal yang sangat singkat, pendek, ya, dan bahkan ya, tidak akan pernah dapat memuaskan keinginan kita. Ya, bahkan semakin kita raih, semakin banyak kekurangan kita rasa dari dunia itu. Nah, ini kadang-kadang kalau orang mengejar dunia, maka sebagian ulama mencontohkan orang yang mengejar dunia bagaikan orang yang apa namanya, orang yang meminum air laut. Semakin dia minum, semakin terasa haus. Nah, dalam hadis banyak sekali Rasulullah mengutip ayat-ayat Al-Qur'an ya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, kata Allah, padahal akhirat itu adalah khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Nah, ini yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. Karena apabila rakyat ya lebih fokus kepada dunia, apa yang terjadi akan terjadi di antara mereka permusuhan, kezaliman, segala macamnya. Kemudian menyuruh mereka untuk bersatu dalam jamaah, menjaga persatuan kaum muslimin. Nah, ini juga dinasihatkan oleh Utsman Affan. Ya, menjaga persatuan kaum muslimin. Ya, wa nahum an yakunu ahzaban, melarang jangan mereka itu terpecah-pecah dalam partai-partai, ke dalam kelompok-kelompok, ya. Kemudian Utsman bin Affan membacakan ayat kepada mereka, wa dzkuru ni'matal 'alaikum id kuntum ada'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ya, beliau setelah itu, nah ini nasihat seorang pemimpin kepada rakyatnya, yang mana saya nasihat ini masih tetap langgeng sampai hari kiamat. Ya, seorang pemimpin, apa poin-poin yang mesti diberikan kepada rakyatnya? Itu menjaga persatuan. Di sini terakhir beliau nasihatkan kepada rakyat beliau, dan karena dengan bersatu itulah ya yang berat bisa menjadi ringan, yang sulit bisa menjadi mudah, ya, sehingga dengan bekerja sama itulah sesuatu hal yang besar bisa kita raih. Di sinilah yang perlu balik kita sadari sebagai rakyat, ya, kita sebagai kaum muslimin di negeri kita ini, rasanya hal ini suatu hal yang sangat daruri untuk kita amalkan dan sangat penting untuk kita hayati, di mana di negara kita banyak sekali partai-partai, banyak sekali kelompok-kelompok, sehingga pemerintah kadang-kadang menghabiskan pikiran, tenaga, biaya untuk mendamaikan dari pertikaian-pertikaian yang ada ini. Ya, bayangkan ketika berapa partai ada masalah, ya, energi-energi kita terfokus ke sana, waktu-waktu kita terfokus ke sana, berbagai biaya dan perhatian, dan banyak sekali hal-hal terjadi, permusuhan, fitnah, adu domba. Demikian pula di antara banyak kelompok-kelompok yang ada, ormas-ormas yang ada, telah membuatkan juga kepekerjaan baru bagi bangsa ini, ya, sehingga mencarikan solusi-solusi pertikaian di antara mereka, keributan-keributan yang ada. Nah, ini barangkali bagaimana Islam sangat memotivasi agar kaum muslimin jangan terpecah belah, karena itu akan menghabiskan energi mereka untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak produktif untuk kehidupan mereka. Baik. Kemudian dengan tiga instruksi inilah ya beliau menjalankan politik dalam negeri beliau. Ya, di sini kita lihat bagaimana di mana beliau di dalam ini kita perhatikan sangat mentaati perjanjian baiat dengan menjalankan sunnah Rasulullah SAW, menjalankan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, dan beliau menteladani kedua khalifah yang sebelumnya, itu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Karena itulah rakyat beliau merasa tenang dengan politik yang beliau lakukan, ya. Wa'adal jami' ila amsarihim wa hum yatawaqqa'una khaira fi ahdi. Walaupun sedang gaduh ya terjadi pembunuhan khalifah Umar Khattab, tentu akan ada, pasti ada kegaduhan, ada hal-hal yang menakutkan, ada hal-hal yang mencemaskan di tengah kaum muslimin. Dengan terpilihnya Utsman, kemudian beliau menjelaskan gerakan politik beliau dengan damai, dengan santun begitu, kaum muslimin menjadi tenang kembali. Menjadi tenang kembali, memiliki ketenangan dan kewibawaan kembali, kemudian mereka kembali yang datang ke Madinah kembali kepada daerah masing-masing dengan tenang, dan mereka yatawaqqa'unal khaira fi ahdi, yaitu mereka antusias sekali menunggu kebaikan-kebaikan, ya, dan mereka memprediksi kebaikan-kebaikan yang akan banyak terdapat di pemerintahan Utsman Affan. Bagaimana tidak, di mana Utsman Affan di awal pemerintahnya telah memberikan kepercayaan-kepercayaan yang jelas kepada rakyatnya, ya, dengan bagaimana menjelaskan kewajiban kepada pemerintah, kepada para pemerintah penguasa, ya, pejabat-pejabat negara, pejabat-pejabat kekhalifahan, kemudian juga kepada orang-orang yang bertugas memungut biaya-biaya pungutan negara, kemudian juga memberikan nasihat kepada rakyat secara umum. Tapi itu politik luar dalam negeri yang beliau lakukan. Berikutnya adalah politik luar negeri. Ya, politik luar negeri yang beliau lakukan adalah di awal kekuasaan Utsman itu di tengah ya ada kehati-hatian, ya. Kenapa? Karena daerah-daerah yang baru saja ditaklukkan di masa Umar Khattab, kemudian Umar Khattab meninggal, maka musuh-musuh yang masih belum selesai yang masih ada bagian-bagian tersisa dari mereka membuat rancangan-rancangan berencana untuk kembali mengembalikan wilayah-wilayah yang telah disebut oleh kaum muslimin. Nah, ini yang terjadi. Tetapi Utsman bin Affan yang menghadapi hal itu dengan penuh ketenangan dan kesabaran. Ya, walaupun ya baru saja terbunuh Umar bin Khattab, ya, yang membuat kaum muslimin dalam keadaan bersedih, ya. Dan dari sini juga tentu Utsman bin Affan membaca bahwa peta politik ke depan akan ada muamarah ataupun akan ada makar-makar, akan ada usaha-usaha yang akan memecah belah kaum muslimin, yang akan melemah kekuasaan Islam. Nah, maka beliau telah melihat bahwa terbunuhnya Umar Khattab ini adalah titik awal akan terjadi kejadian-kejadian berikutnya. Ya. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Kemudian juga di daerah ujung daerah pinggiran-pinggiran seperti Kufa dan Basra itu juga terjadi gejolak-gejolak di mana di masa pemerintahan Umar Khattab itu sampai mengganti pemerintah mereka, itu gubernur mereka sampai 3 kali. Karena terkenal ya dalam daerah Kufa dan Basra itu ada daerah orang-orangnya yang memang banyak yang bandel, ya, banyak nakal. Jadi, maka di masa Rasulullah menyebutkan dalam sabdanya ketika beliau di Madinah, yushuru ila masyriki, beliau menunjuk ke arah Baghdad, ke arah Kufa dan Basra, al-fitnatu hahuna, al-fitnatu hahuna. Ya, fitnah akan bersumber dari daerah ini, akan banyak di daerah ini, begitu. Nah, memang kalau kita lihat dalam peta sejarah, ya, itu berbagai kericuhan, kekacauan itu bersumber dari daerah Kufa dan Basra. Bahkan dalam hadis lain, bahwa Dajjal nanti akan keluar dari daerah sana. Maka ketika Dajjal keluar dari daerah sana, maka diikuti oleh 70 ribu dari orang Yahudi dari Asfahan. Maka daerah itu yang dimaksud. Bukan sebenarnya yang dipahami oleh sebagian orang mengatakan, wah itu adalah maksudnya daerah Najd, yang dimaksud adalah Muhammad Wahab, adalah Wahabi. Nah, ada orang yang melintir maksud dari hadis ini. Padahal tidak ada ulama-ulama, syurahlah dia sebelum ada dakwah Muhammad Wahab, selalu mengatakan bahwa yang maksud adalah daerah Kufa, Baghdad, dan Basra itu. Ini yang dimaksud, karena memang dalam fakta sejarah mulai dari Khalifah Umar bin Khattab sampai kepada Khalifah Umayyah dan Abbasiyah, daerah ini adalah daerah-daerah yang penuh dengan selalu kegoncang-goncang politik, ya, yang tidak aman. Nah, ini yang juga dihadapi oleh beliau. Jadi Utsman bin Affan membaca politik luar negerinya, adakan di sana ada gerakan-gerakan kekuatan-kekuatan yang akan memancing di air keruh ini, ya, dengan suasana yang ada ini. Kemudian beliau juga melihat kondisi daerah Basra dan Kufa. Kebanyakan dari mereka itu ya menentang para pemimpinnya, para gubernurnya, dan selalu meminta untuk diganti, ya, gubernurnya minta diganti, ya, selalu gitu, diganti. Sehingga di masa Umar Khattab tadi kita sebutkan, Umar Khattab yang begitu tegas, yang begitu ditakuti, ya, yang begitu kerasnya, ya, sempat mengganti gubernur Kufa itu sekitar 3 kali gitu. Maka itu Umar Khattab pernah berkata kepada Abu Musa al-Asyari, ya waqad istamalahu ala Basra, ketika Umar menunjuk Abu Musa al-Asyari sebagai gubernur Basra, ya, setelah Mughirah bin Syu'bah, ya Abu Musa, dia berwasiat kepada Abu Musa, ini Umar nih, ya, menisat, ini mustamiluka, saya mengangkatmu sebagai gubernur di sana, ini ab'atsuka ila ardin qad baadha fiha syaitan wa farrah. Jadi kata Umar kepada radhiyallahu kepada Abu Musa al-Asyari mengatakan, aku mengirimmu ke tempat yang penuh di dalamnya banyak, ya, baadha, ini setan yang telah banyak setan di situ, itulah bahasa kitanya, ya. Maka daerah Basra itu belum di situ banyak setan-setan sekali, aku mengirimmu ke daerah banyak yang penuh dengan setan, gitu maksudnya, dengan karena banyak di sana orang-orang yang memiliki pemahaman dan juga berbagai tingkah laku yang neko-neko, yang aneh-aneh begitu, ya, sehingga ya sungguh setan telah mengendalikan sebagian mereka gitu. Adapun Kufa dan juga sama, ya, mereka juga suka menentang pemimpin-pemimpin mereka, ya, dan tidak pernah mau menerima pemimpin yang telah dipilihkan oleh khalifah, ya, dan tidak pernah redha, ya, sampai dalam 2 tahun itu diganti 4 kali, ya, 2 tahun dikali 4 kali. Nah, sungguhnya sebenarnya mereka mengadukan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, menuduh Sa'ad bin Waqqas dengan berbuat suatu hal yang tidak benar, ya. Lalu Umar mengganti Sa'ad bin Waqqas, kemudian menunjuk Ammar bin Yasir sebagai ganti Sa'ad bin Waqqas, Kemudian mereka ngadukan lagi, ya, kesalahan menyebutkan lagi ke Umar bin Khattab, kesalahan-kesalahan Amr bin Yasir, diganti lagi dengan Sa'ad bin Waqqas kembali, ditunjuk kembali, ya, kemudian mengadu lagi, ya, menyebutkan yang jelek-jelekkan pemimpinnya lagi, kemudian Umar bin Khattab mengganti dengan Jubair bin Mut'im. Fatahamalu alaihi, kemudian juga mereka musuhinya. Kemudian diganti lagi dengan Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi itulah ada 4 orang ya, diganti-ganti terus. Ini menunjukkan bagaimana rakyat yang tidak baik, ya, sikap yang tidak baik dari rakyat yang selalu ingin mengganti-ganti pemimpin-pemimpinnya, akhirnya di daerah itu melalui kemunduran tetap, ekonomi, politik dan segala macam, pendidikan, sosial tentu pasti. Nah, ini salah satu sikap dari rakyat Kufah yang memiliki karakter yang beda dari daerah-daerah lain ya. Maka fitnah-fitnah besar banyak terjadi di daerah Kufah. Seperti terbunuhnya Hussein dan juga saudara sepupu beliau Uqail ya, dan seterusnya. Nah, ketika Umar bin Khattab merasa begitu jengkel juga dengan rakyat Kufah ini ya, menjadi dhaqa Umar, jadi merasa sempit dada Umar dengan melihat ini ya. Man aziri min ahli Kufah? Siapa yang bisa membantuku menyelesaikan masalah Kufah ini ya? Ini semaltu alaihim al-qawi. Ya, jika diberikan yang kuat, mereka malah menolaknya. Jika diberikan mereka orang yang lembut lemah, mereka malah melecehkannya. Nah, ini yang dikatakan oleh Umar, ya. Diberikan orang yang kuat, mereka malah mengkritik lagi, menolak, enggak mau. Kemudian diberikan orang yang lemah lembut, yang mereka malah melecehkan, begitu. Kemudian perkara seperti ini sampai kepada masa Utsman, ya. Masa Utsman, dan masalah ini masih terjadi di masa Utsman bin Affan. Nah, ini salah satu juga kondisi politik yang dihadapi oleh Utsman. Kemudian, ya, di mana Utsman, sebenarnya kita ketahui beliau adalah orang yang memang jutawan atau orang yang miliarder, orang yang kaya, ya, sahabat yang terkenal dengan kekayaannya. Tentu cara hidup beliau berbeda dengan Umar bin Khattab. Cara hidup beliau pasti berbeda dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang zuhud, sangat menekankan pada keluarganya, hidup sederhana. Nah, Utsman bin Affan tentu karena dia memang orang-orang yang berada, tentu cara pola hidupnya, gaya hidupnya berbeda dengan. Tentu dia makan yang enak dan seterusnya macamnya. Ini yang disebutkan oleh seorang penulis sejarah ya. Nah, ketika orang-orang ini melihat seperti itu, ini yang menjadi kritikan mereka juga. Karena memang dari segi keduniaan Utsman bin Affan dari awal cukup memiliki kekayaan, tentu pola hidupnya berbeda dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, karena memang dari kecil beliau hidup dengan keberadaan gitu ya. Nah, sampai dalam berkuasa pun beliau tentu hidupnya tidak berubah ya gitu. Maka Utsman tidak mampu hidup seperti pola hidupnya Umar ini. Walam yakul lada Utsman qudrah ala ayyisha mislama kana Umar ya'ish. Jadi Utsman enggak mampu hidup dengan pola hidupnya Umar. Karena hidup Umar itu adalah kana nau'an minal masaliyah ya'iz an kullu man hawala wusulihi. Karena kehidupan Umar bin Khattab ini memang jauh beda ya. Ya, adalah suatu sulit didapatkan orang seperti Umar ini, yang tidak ada orang yang mampu hidup seperti sampai pada tingkat kezuhutan Umar. Nah, ini yang disebutkan. Waqad asa Umar nafsahu bidzalik. Kan Umar sendiri pun merasakan hal itu di akhir hidupnya, ya, sebelum dia meninggalkan dunia, dia pernah berkata, waqad jahattu nafsi. Aku telah betul-betul memaksa diriku, menguasai diri, mengendalikan diriku. Jadi betul-betul zuhud dengan dunia ini. Haram tu ahli, bahkan keluarga beliau juga tidak beliau beri kemewahan-kemewahan walaupun dia beri seorang khalifah. Wa in najautu kifafan. Nah, itu yang tujuan beliau adalah ingin selamat dari hisab-hisab yang banyak hari akhirat gitu ya. Lawazra wala ajra inni la sa'idun. Maka beliau dalam sebuah ungkapan beliau, inilah kifafan, maksudnya pas-pasan saja, tidak membawa dosa ya, tidak juga membawa banyak pahala. Nah, itu kata beliau. Nah, ini tujuan dari Umar bin Khattab hidup dengan kesederhanaan yang sangat-sangat sederhana sekali. Tetapi Utsman beda ya, karena beliau makan, kalau makan ya, sighar da'an, dengan selalu terhidang dengan seekor anak kambing ya. Kemudian gandum yang putih ya. Walamma kilau kana Umar la yakul min da'an. Ketika dikatakan kepada Utsman, Umar enggak pernah makan kambing seperti ini ya, kecuali hal-hal yang sedalim masanaha. Ya, misanaha itu maksudnya bagiannya saja. Maka Utsman jawab, ya rahmallahu Umar, wa mayyutikum mithla Umar. Ya, semoga Allah merahmati Umar. Siapa yang mampu sepatu Umar, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini kembali melihatkan bagaimana, nah tentu kondisi inilah yang memancing nanti fitnah-fitnah. Ya, orang menuntut Utsman hidup seperti Umar, mana mungkin? Karena memang dia sebelum menjadi khalifah pun hidupnya beda dengan para sahabat yang lain, karena beliau memang orang yang kaya, ya, terkenal, yang kayanya bahkan pernah sudah kita jelaskan, ya, banyak sekali harta beliau yang beliau jadikan untuk membela Islam ini, membantu kaum muslimin, membeli sumur mauna, kemudian juga membiayai pasukan perang dan seterusnya, banyak sekali ya pengorbanan beliau secara harta untuk Islam. Nah, inilah kondisi di awal-awal pemerintahan beliau, ya. Maka oleh sebab itu kaum muslimin juga ketika melihat khalifahnya hidup dengan hidup yang menengah ke atas begitu, kaum muslimin juga meminta kehidupan yang seperti itu juga gitu ya, ingin mengukur kehidupan mereka dengan khalifah mereka. Nah, walau taraka wada' dakhili ala alatihi famadza kana bi kharij rik'a allati yahkumu al muslimun. Jadi kondisi begini, bagaimana pula dengan kondisi-kondisi yang jauh dari kota Madinah, tentu akan lebih parah lagi hal-hal yang ini. Nah, kemudian tadi kita katakan setelah kekuasaan Faris runtuh di bawah di akhir perang Qadisiyah, tentu masih ada wilayah-wilayah kecil yang dikuasai oleh Yazdajir ini, yang gelar dari para pejabat tinggi dari negara Persia itu namanya Yazdajir. Dia mencari waktu-waktu yang tepat juga untuk mengembalikan ya sebagian dari daerah yang telah dikuasai oleh Islam. Ya. Maka mereka di saat itu dia menempatkan dirinya di Samarkand, ya. Kemudian dia menyusun kekuatan-kekuatan, ya. Kemudian juga Rom juga melakukan semacam apanya, setelah Rom diusir dari negeri Syam, mereka lari kepada daerah Bizantia. Wa akhadhu yatahayyauna, mereka juga bersiap-siap ya untuk kembali merebut wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh Islam. Nah, ini dua kekuatan yang dikuasa yang sempat dirobohkan oleh Islam itu. Nah, masih ada sisa-sisa dari angkatan perang mereka yang sifatnya gerilya, yaitu mereka kembali menyusun kekuatan-kekuatan ya di masa awal kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, kemudian dari itu mereka mempengaruhi daerah-daerah yang sudah berjanji dengan Islam membayar jizya, seperti daerah Skandaria itu dipengaruhi oleh pasukan Romawi, ya. Daerah Romawi, ya, jika mereka mau bergabung dengan Rom, ya, berhenti membayar jizya kepada kaum muslimin, sehingga terpengaruhlah pemimpin dari Skandaria ini. Ya, maka mereka melakukan semacam usaha-usaha untuk melanggar perjanjian-perjanjian yang dibuat bersama muslimin. Nah, kemudian Utsman bin Affan mulai memikirkan masalah ini. Ya. Maka dia wajib memperhatikan masalah ini, ya, tetapi dia perlu yatarawa, maksudnya itu hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Karena pasukan atau tentara Islam tudra fi kulli wadin litaftaha mazid minal bilad. Karena pasukan Islam, angkatan perang Islam itu terbagi-bagi dari berbagai daerah-daerah yang banyak untuk melanjutkan dari peluasan daerah Islam. Nah, kemudian memadamkan api-api pemberontakan-pemberontakan yang ada di pinggir-pinggir kekuasaan Islam. Maka saat itu Utsman belum mempunyai solusi yang tepat untuk menanggapi, ya, menghadapi pemberontakan-pemberontakan dari bagian sisa-sisa dari pasukan Rom dan juga pasukan daripada Persia. Karena itu Utsman selalu berpikir, maka setelah dengan panjang berpikir, maka dia ya melihat bahwa musuh-musuh Islam mulai mempengaruhi wilayah-wilayah yang telah dikuasai Islam itu dengan cara akhlak yang baik, kelembutan, segala macamnya, maka memotivasi orang-orang itu untuk keluar dari kekuasaan Islam. Maka dari situlah Utsman bin Affan memutuskan untuk mengirim pasukan untuk menjaga kekuasaan Islam tersebut, ya, sehingga kaum muslimin yang ada di sana kembali hidup dengan damai dan tenteram. Nah, inilah awal di mana di sini Utsman ya memperhatikan banget, memperhatikan sekali bagaimana supaya kondisi yang ada di pinggir kekuasaan Islam ini kembali dari untuk ditenangkan. Kemudian juga di sana mulai lagi terjadi fitnah di daerah Azerbaijan. Mereka juga telah membatalkan perjanjiannya dengan kaum muslimin. Ya, karena di akhir kekuasaan Umar bin Khattab itu kaum muslimin sudah mulai masuk wilayah Eropa, itu Azerbaijan yang sekarang dekat dengan daerah Rusia. Nah, ketika mulai terjadi serang-serangan kecil-kecil daripada daerah orang-orang Romawi dan juga demikian pula orang yang ada di Skandaria, kemudian juga ada di daerah-daerah lainnya, ya. Maka oleh sebab itu Utsman bin Affan ya mengambil tindakan sebagai berikut. Pertama adalah ya mengirim pasukan kepada ke tempat-tempat yang ada pelawan-pelawan kecil di tempat tersebut. Nah, di sini mulai dikirimnya ada berapa sahabat. Ya, pertama yang beliau ya kirim adalah di saat yang ditaklukkan di masa Umar Khattab itu Azerbaijan, yang dibuka di masa yang memimpin di sana waktu perang adalah Huzaifah bin Yamani, kemudian juga Nu'man bin Mukrin. Nah, kemudian setelah mereka memutuskan tali perjanjian yang dibuat, nah khalifah mengirim ke Azerbaijan yaitu Walid bin Uqbah, kemudian mengirim Abu Musa al-Ash'ari untuk ke Rai, ya, daerah-daerah Kufah. Kemudian Walid bin Uqbah ini ya kembali menguasai Azerbaijan, untuk membalikan Azerbaijan kembali kepada perjanjian, ya, dengan dibantu oleh sahabat yang lain itu nama Abdullah bin Syubail bin Auf al-Hamasi fi Rabati Alaf, itu sekitar 4,000 pasukan untuk mengembalikan kekuasaan ya Islam yang tadi sudah dikuasai itu Azerbaijan, dan mereka kembali mundur dan melakukan pembatalan kesepakatan. Nah, kemudian dengan begitu dan secara berangsur-angsur berbagai daerah-daerah yang tadi mulai melakukan perontakan-perontakan ya, akhirnya mereka kembali ingin membuat sebuah perjanjian baru. Maka Azerbaijan membuat perjanjian lagi dan ya mereka mengatakan kami membuat kembali kepada perjanjian yang dibuat di masa Huzaifah bin Radhiyallahu Anhu, yaitu dengan bayar 800,000 dirham setiap tahun. Jadi Azerbaijan itu mereka tetap dengan pemerintahan mereka, wilayah mereka, tapi mereka membayar kepada kekuasaan Islam yaitu 800,000 dirham setiap tahunnya. Ya, kemudian sahabat tadi Walid bin Uqbah tidak pulang ke Utsman sampai telah membawa kewajiban yang upeti atau jizya yang dilanggar oleh Azerbaijan tersebut. Kemudian bahwa Azerbaijan ini melakukan pemberontakan ataupun perlawanan di masa Utsman itu bukan hanya satu kali. Ya, makanya berkali-kali Utsman bin Affan juga mengirim pasukan ke sana, di antaranya di bawah pimpinan Ash'ath bin Qais, ya, kemudian juga Walid bin Uqbah, kemudian juga sahabat-sahabat yang lainnya, ya, sehingga akhirnya Utsman bin Affan mengubah taktik lagi. Ya. Wa khafa ayyudil qarraf askana nasan minal Arab. Jadi akhirnya takut lagi berlanjut lagi ini pembangkangan ini berlanjut, maka akhirnya Ash'ath membawa orang-orang Arab untuk tinggal di situ dan memberikan mereka tugas-tugas di pemerintahan dan menyuruh mereka untuk mengajak rakyat Azerbaijan untuk masuk ke dalam Islam. Nah, kemudian tujuannya adalah dengan mereka masuk Islam itu akan meringankan fitnah-fitnah yang ada. Nah, dari situlah mulai setelah dakwah Islam menyebar di Azerbaijan, ya, maka mulailah suasana di Azerbaijan menjadi dingin, menjadi damai, ya, karena mereka sudah masuk Islam, sehingga Islam tidak membeda-bedakan antara mereka, baik dari para pejuang-pejuang yang menaklukkan itu ataupun rakyat yang mereka yang sebelumnya adalah menentang kekuasaan, ya, dan melawan kekuasaan Islam, mereka tidak bedakan setelah mereka masuk Islam dan mereka diperlakukan sama dengan kaum muslimin. Nah, kemudian ada beberapa kali sebetulnya Azerbaijan melakukan ini, tapi dengan solusi yang dibuat oleh Ash'af tadi, mulailah kondisi itu menjadi tenang dengan banyaknya penduduk Azerbaijan masuk ke dalam Islam dan mereka membaca Al-Quran. Adapun daerah Rai tadi yang diutus untuk mengembalikan kekuasaan Islam di situ adalah Abu Musa Al-Ash'ari, ya, dan juga sebelumnya yang menguasai situ adalah Mughirah bin Syu'bah. Nah, tapi di masa Utsman dikembalikan dengan melalui pimpinan Musa Al-Ash'ari, ya, walaupun memakan waktu yang cukup panjang untuk menaklukkan mereka karena kondisi mereka yang memiliki taktik-taktik yang cerdas begitu, ya, banyak munafik-munafiknya mereka begitu jalur ini, ya. Kemudian setelah itu telah diutus lagi Mughirah Katsir bin Syihab. Faqatala katsir ahli Raid, ketika itu mereka terpaksa menerima perdamaian dan balik kepada taat. Wa'az anu bil kharaj wal jizya allati kanu qasalahu urwa 'alaiha. Setelah itu mereka kembali lagi tunduk dan berjanji akan bayar jizya. Sebenarnya mereka dahulu telah membuat perjanjian di masa Urwah bin Zubair, miqdura 500,000. Itu jumlahnya setiap tahun mereka membayar sekitar 500,000, ya. Di sini dirham ataupun tidak disebutkan apakah dirham ataupun dinar gitu. Kemudian di masa Abu Musa Al-Ash'ari, ya, dan kemudian juga Utsman bin Affan mengangkat Abu Musa Al-Ash'ari sebagai wilayah untuk sebagai wali, gubernur Kufah. Dari di masa Abu Musa Al-Ash'ari itu dalam di bawah kekhalifahan Utsman bin Affan, Musa Kufah mulai agak merasa tenang, ya. Istaqara amru fiha lil muslimin. Jadi hal kondisi mulai agak bisa dikendalikan setelah berkuasa di di Kufah Abu Musa Al-Ash'ari. Itu bagian daerah-daerah yang masih daerah Persia, yaitu Kufah, kemudian Rai, kemudian daerah Azerbaijan. Insyaallah pada kajian yang akan datang kita akan bicarakan tentang bagaimana lagi penaklukan kembali daerah-daerah Syam yang mulai dicaplok kembali oleh pasukan Romawi. Kemudian juga Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan penyerangan kepada pusat kekuasaan Rom itu di Bizantia dengan pasukan angkatan laut, ya. Ini akan kita bicara insyaallah pada kajian yang akan datang, bagaimana di masa Utsman itu kekuatan Islam tidak lagi di sisi angkatan darat, tapi mereka juga punya angkatan laut yang begitu canggih. Nah, ini akan bagaimana nanti perkembangan kekuatan Islam, ya, mereka mulai menaklukkan daerah-daerah kepulauan gitu, ya, seperti kepulauan Kobros di daerah dekat dengan Turki, dan disitulah berpusat kekuasaan Romawi di Bizantia ini. Insyaallah pada kajian kelakang kita akan melihat, ya, di masa Utsman itu suatu perbedaan dengan angkatan perang di masa Abu Bakar dan Umar adalah yaitu terkenalnya dengan angkatan laut yang begitu kuat di masa Utsman bin Affan. Nah, ini akan kita lihat nanti insyaallah pada saat menaklukkan kekuasaan-kekuasaan yang atau wilayah-wilayah Rum atau yang tersisa dan juga daerah-daerah yang dicoba dipengaruhi oleh Rum. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjut pada kajian datang tentang bagaimana akhir daripada kekuasaan Romawi yang di masa pemerintahan Utsman bin Affan dengan angkatan laut yang begitu hebat. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktu yang Ustaz sempatkan untuk kami menyimak pelajaran yang disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Berikutnya, Khadil Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda ingin bertanya, silahkan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk dari Abu Ayub di Lampung yang bertanya sebagai berikut, Ustaz. Ustaz, bagaimana menanggapi tuduhan sebagian orang bahwasanya Khalifah Utsman bin Affan melakukan tindak pidana korupsi pada masa kekhalifahannya? Silakan, Ustaz. Ini insyaallah kita setelah selesai bicara masalah perkembangan ataupun kondisi politik di masa Khalifah Utsman bin Affan, kita akan bahas berbagai hal-hal yang fitnah-fitnah yang dituduhkan pada Utsman bin Affan. Adapun masalah korupsi, ya, hal itu tidak ada satupun bukti sebaik secara sejarah maupun riwayat. Akan tetapi itu tuduhan ijmal, ya, karena beberapa hal yang dituduhkan itu, ya, Utsman bin Affan tidak melakukannya. Ya, nanti akan kita sebutkan apa saja tuduhan-tuduhan orang-orang yang mengatakan Utsman bin Affan telah melakukan sebuah penyimpangan dalam administrasi negara. Karena beliau memang mengambil kebijakan itu namanya mengembangkan ibil sadaqahnya, itu al-hima. Itu dibuat penangkaran daripada harta zakat itu yang berbentuk binatang, apa namanya, binatang ternak. Ini yang beliau lakukan. Jadi beliau tidak melakukan mengambil harta negara untuk kepribadian beliau, tidak. Ya, tapi memang di masa beliau kekayaan negara melimpah luah. Dan sebenarnya kita katakan tadi memang beliau beda hidupnya dengan gaya hidup Umar Khattab. Jadi barangkali tuduhan-tuduhan itu melihat dari kemungkinan dari bagaimana pola hidup beliau, memang orangnya dari awal adalah hidupnya memang apa namanya lebih apa namanya karena dia lebih memiliki apa namanya makan dengan makanan yang mewah, hidup yang mewah begitu ya. Itulah kita katakan seperti itu. Karena memang beliau mengatakan, aku tidak mampu hidup seperti Umar Khattab, yang itu hidupnya sangat sederhana sekali. Ya, bahkan keluarga Umar Khattab pun demikian dipaksa oleh Umar Khattab. Dan Umar Khattab sendiri mengatakan itu adalah paksaan yang dilakukan untuk dirinya, karena takut meringankan untuk meringankan hisabnya di akhir kala. Adapun tuduhan-tuduhan itu, ya, tidak benar, karena Utsman bin Affan sangat diakui kepemimpinan oleh para sahabat-sahabat di masa itu. Ya, tidak ada baik dari Ali, dari apa, itu hanyalah fitnah-fitnah. Terutama yang banyak membawakan riwayat-riwayat itu adalah dari buku-buku yang ditulis oleh para ulama-ulama Syiah. Insya Allah kita akan rinci nanti berapa tuduhan-tuduhan itu satu persatu. Ya, apa saja yang dianggap memicu terjadinya fitnah di masa Utsman. Kita insya Allah dalam kajian kita akan membahas seperti adanya dituduh dia memukul Amr bin Yasir. Sebagaimana dituduh juga dia mengusir Abu Dzar Al-Ghifari. Semuanya akan kita bahas nanti. Apa benar atau tidak, ada riwayat atau tidak, dan bagaimana kondisi sebenarnya. Nah, ini akan kita bahas nanti, berbagai hal itu. Nah, termasuk juga mengangkat tuduhan yang santer itu adalah beliau mengangkat pemimpin dari gubernur-gubernur dari keluarga Bani Umayyah ataupun dari kerabat-kerabat yang sesuku dengan beliau. Nah, ini juga akan kita jelaskan nanti. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Abu Ayyub yang bertanya. Selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan dari hamba Allah yang bertanya. Ustaz, mayoritas di negara Indonesia ini atau di negara kita ini kaumnya adalah kaum muslimin atau masyarakatnya beragama Islam. Nah, mungkinkah atau haruskah kita mendirikan negara dengan sistem kekhalifahan? Warakallahu fik, silakan. Baik, kita sudah berkali-kali menjawab syubhat dan keinginan seperti ini ya. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, yaitu menginformasikan, memberitahu umatnya dalam hadis Safina yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, khilafatun nubuwah 30 sana summal muluk, dan berwalian summatillahul mulka mayyasha wa mulkahu mayyasha. Ini pemerintahan bentuk dan khilafah kenabian itu hanyalah selama berapa 30 tahun. Kemudian kata Rasulullah SAW akan berbentuk kerajaan-kerajaan. Ya. Dalam hadis lain juga dikatakan Rasulullah, satakunul khulafa fataksur, akan banyak pemimpin-pemimpin. Nanti maksudnya wilayah-wilayah Islam memiliki khalifah-khalifah. Ya. Yang dimaksud khalifah ini, mereka ini khalifah bagaimana? Kalau mereka ingin mengatakan khalifahan sebagaimana pemerintahan Utsman, di mana Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, artinya semua wilayah yang Islam yang ada di sekarang, mulai dari Semenanjung Arabia sampai kepada benua Asia Afrika, semua harus bawa khilafah. Ini atau satu hal yang hal yang sangat tidak memungkinkan, ya. Bagaimana jangankan untuk menyatukan 20 negara, 50 negara Islam, ya, untuk bersatu saja di Oki saja sulit, mengapa bagaimana kaum muslimin itu, ya, atau mungkin 3 negara, apa namanya, Brunei, Indonesia, Malaysia, mungkinkah? Ya. Karena walaupun seandainya mereka sepakat, udah kita bentuk khilafah. Ya, yang mau jadi khilafah siapa? Siapa yang layak jadi khalifah itu siapa? Ya, di Indonesia siapa yang mau jadi khalifah? Mungkinkah para orang-orang akan seperti takwanya Abu Jarrah, ya, Zubair bin Awam, Tolha bin Zubair, yang mereka mengatakan, oh saya enggak perlu jabatan, saya carikan. Apakah begitu akan terjadi seperti itu? Dan kondisi masyarakat seperti ini? Atau akan terjadi adalah pembunuhan? Nah, ya, makanya kadang-kadang pola berpikir mereka-mereka yang mengatakan khilafah-khilafah, ya, kita melihat itu ada suatu angan-angan yang sangat jauh untuk bisa dilakukan. Jangankan di masa kita, di masa para ulama-ulama yang jauh dan belum terpecah banyak kaum muslimin, dan bahkan Islam memiliki pemahaman masyarakatnya sangat tinggi saat itu. Seperti di masa Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, di mana kita tahu di akhir kekhalifahan Bani Umayyah itu pemerintahan bentuk raja, dan awal mulukul Islam itu bentuk kerajaan. Bani Umayyah itu bentuk kerajaan karena ulama kita mengatakan awal mulukul Islam itu Muawiyah. Ya, bahwa adalah sebaik-baik raja Muawiyah itu. Nah, pemerintahan di masa Muawiyah itu bentuk kerajaan sampai akhir Bani Umayyah, walaupun disebut dengan khilafah Umayyah atau khilafah Abbasiyah. Baik, kemudian ya, di akhir kekhalifahan Umayyah itu terjadi apa? Dua kekuasaan Islam, satu di Andalus, satu di Baghdad. Itu kekuasaan Abbasiyah. Jadi masa itu hidup ulama-ulama yang jauh lebih dipercaya para umat, ilmu mereka lebih mumpungan daripada kita, ketahuan kewaran mereka. Tidak pernah mereka mengatakan ini kuasa Islam tidak boleh, harus satu khilafah, enggak pernah. Ya. Tambah lagi hal-hal yang lainnya, ya, yang tidak memungkinkan untuk dilakukan hal itu. Memang sesuatu hal yang baik mungkin sistem khilafah menurut mereka adalah baik. Betul, kita tidak pungkiri. Tapi sesuatu yang tidak dibebankan Allah untuk di luar kemampuan manusia itu tidak di. Makanya Rasulullah SAW tidak diwajibkan untuk kita berusaha ke sana. Ya. Kalau seandainya tadi kita katakan, ya, apakah khilafah itu solusi? Di masa, kalau kita katakan di masa Bani Umayyah, bukankah bentuk khilafah? Apakah solusi dalam masalah yang ada di kaum muslimin saat itu? Justru terjadi pembunuhan, jadi sedang rebut khilafah, terjadi berbagai bentuk penyimpangan. Di masa Abbasiyah, betapa banyaknya saling perang antara saudara sama mereka. Ini bukan solusi juga. Di masa Utsmaniyah yang mereka katakan sudah hancur khilafah Utsmaniyah, ya. Khilafah Utsmaniyah kenapa harus hancur? Karena sudah sistem khilafah. Berarti tidak, bukan sistem sistemnya bentuk khilafah, tapi adalah yang kita harapkan adalah pemerintah itu menjalankan aturan Islam, berpedoman kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, apapun namanya. Apa bentuk presidential, apa bentuk kerajaan, ya, seperti Saudi Arabia, tidak salah. Ya, tidak salah hal itu. Ya, dalam Islam kekerajaan itu pun bukan suatu sistem yang batil. Yang batil apabila tidak menyalahkan hukum Allah. Iya. Karena dalam Islam, dalam Al-Qur'an disebutkan seperti Sulaiman itu raja, Daud raja, ya. Disebut raja, bukan khilafah. Walaupun kata-kata khilafah umum bisa diartikan khilafah maksudnya pemimpin yang satu, juga bisa maksud setiap pemimpin disebut khilafah. Makanya dalam Mubarak Furi mengomentari hadis itu yang tadi saya bacakan, kata beliau, banyak sekali khalifah-khalifah yang mengaku dirinya, banyak sekali pemimpin yang mengaku dirinya khilafah gitu. Maka beliau katakan di Andalus ada 5, di sini ada sekian, ya. Bahkan setiap orang Khawaris, pemimpin mereka itu dianggap khalifah oleh mereka. Pemimpin mereka dianggap khalifah oleh mereka. Ya. Jadi beda antara pengakuan dan kenyataan dan kebenaran itu perlu kita lihat. Jadi kita adalah penting berusaha adalah bahwa bila umpamanya tidak sistem khilafah, apakah salat kita tidak sah? Apa haji kita tidak sah, zakat kita? Tidak. Ya, karena bukan suatu syarat diterimanya amal untuk hal itu. Ya, berusaha ke arah itu, ya, dengan cara-cara yang mungkin menterbiatul umat dengan akidah yang benar. Ya. Bahkan khilafah yang terakhir itu hanya khilafah yang dipimpin oleh Mahdi, dan itu sudah mau datangnya hari kiamat. Sekarang kita secara logika saja kita katakan kepada mereka-mereka itu, seandainya sekarang pemanya sudah pemerintah ke penguasa kita sepakat untuk dibentuk sistem khilafah. Yang punya khilafahnya siapa? Ya, orang Muhammadiyah inginnya orang dari Muhammadiyah, orang NU inginnya dari Muhammadiyah, dari partai ini A, yang partai B ingin dari partai B. Akhirnya juga enggak jadi itu. Ya, bahkan mungkin dari kelompok orang khilafah sendiri juga berbeda pendapat siapa yang berhak jadi khilafah dari kalangan mereka sendiri gitu. Nah, ini ya satu hal yang dan banyak ulama jauh lebih kompeten dari kita berilmu. Kita tidak pernah mereka menyuarakan hal ini dan tidak pernah mengakukan gerakan seperti ini. Ya, mulai daripada ulama-ulama di masa ulama yang dahulu kaum muslimin telah terpecah belah. Ya, mulai dari masa Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan seterusnya berlanjut kepada ulama-ulama berikutnya sampai di akhir ini adalah seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Bin Baz rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah. Mereka adalah ulama yang sangat berkompeten dalam masalah pengkajian Islam, ya. Dan mereka tidak pernah mengatakan adalah harus kaum muslimin dipimpin oleh seorang khalifah, kalau tidak ini tidak akan pernah meraih sebuah kemenangan. Karena buktinya di masa Ibnu Taimiyah pun kaum muslim mampu melawan musuh. Walaupun saat itu terpecah belah kekuasaan-kekuasaan Islam, ya, Islam juga mampu melawan musuh dengan hal itu. Yang penting sebetulnya adalah mendidik umat di atas akidah yang benar, karena kemenangan itu diraih bukan dengan nama khilafahnya, tapi adalah kekuatan iman, ya, dan kekuatan iman intan surah yang surukum wa istabid aqdamakum. Ini kunci sebetulnya jika umat ini mau bangkit adalah kembali kepada agamanya dengan benar. Kemudian juga sesuai dengan wasiat dan nasihat dari Imam Malik, la yuslu akhiru hadhihi al-ummah illa bima salaha bi awwaluha, tidak akan menjadi jaya, tidak akan menjadi kuat, jadi mulia akhir umat ini kecuali apa yang telah menjadikan generasi pertama mereka menjadi kuat, mulia dan terhormat. Jadi oleh sebab itu maka kita, ya, kondisi akhir-akhir zaman sudah digambarkan Rasulullah SAW. Solusinya kita lihat pada sunnah. Ketika Rasulullah SAW bicara terpecah belahnya umat, bicara akan ada fitnah-fitnah begini, solusinya apa dikata Rasulullah SAW? Selalu belum mengatakan, ya, seperti hadis iftirak, ma ana alai wa ashabi. Jalankan agama ini sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dari hadis Imad bin Sariyah, ketika Rasulullah mengatakan, fa inna umayya ismin fasatilafan kathira, sungguhnya orang yang panjang hidup umurnya dan antara kalian nanti akan melihat pecah belahnya banyak, maka fa'alaikum bisunnah, nanti pegang sunnahku, khususnya khulafa'ur rasyidin, sunnahku khulafa'ur rasyidin. Ya, jalankan agama ini sesuai dengan apa yang aku jalankan bersama sahabatku. Itulah nasihat Rasulullah SAW. Dari situlah umat ini akan kembali kuat dan jaya, baik dari bentuk akidah, baik dalam dakwah, muamalah, ibadah, akhlak dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami akan memberikan kesempatan bagi Anda yang menghubungi kami via telepon secara langsung di 0218236543. Silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa ini? Di mana? Dari hamba Allah di Jambi Ustaz. Silakan pertanyaannya. Iya, mengenai ini agak di luar tema ya, enggak apa-apa Ustaz. Silakan Ibu. Mengenai ini Ustaz, ada seorang akhwat dilamar oleh seorang ikhwan. Jadi pas acara mau walimahan, pihak dari akhwat menginginkan menjalankan syariat gitu, sesuai dengan syariat. Tetapi pihak dari ikhwan menginginkan juga ada acara walimahan di tempatnya, tetapi tidak mengikuti syariat dengan adanya musik, dengan adanya adat istiadat kayak gitu Ustaz. Jadi bagaimana pihak dari ikhwan untuk menghadapi hal ini? Mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam menjalankan ajaran agama, kita memang berusaha semaksimum mungkin sesuai dengan aturan agama kita, dan kita melakukan sesuai dengan kewajiban kita. Jika keluarga akhwat sudah melakukan, sudah lepas kewajibannya, dan ada pun tugas-tugas kewajiban yang ada pada keluarga ikhwan, dan itu pun atas pun ikhwannya tidak, sebetulnya tidak bisa menguasai keluarganya, menasihati, itu kembali kepada tugas mereka dan tanggung jawab mereka kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi karena kita bertanggung jawab terhadap amal ibadah kita masing-masing. Jadi kita upayakan sesuai dengan kemampuan kita. Selesai kewajiban dan tugas kita, selesai. Adapun mereka mau merayakan hal lain, itu adalah keinginan mereka sendiri, ya. Tentu kita juga tidak bisa memaksa mereka bagaimana-gimananya, ya. Maka kita hanya bisa memberikan nasihat. Setelah itu adalah jangankan keluarga orang lain, keluarga kita sendiri kadang-kadang, ya, kita mungkin sudah kenal sunnah, tapi ada keluarga adik kita nikah, ya, kemudian dia ingin sesuai dengan, tidak sesuai dengan apa yang dituntut agama, itu kita juga tidak punya pilihan gimana. Kita hanya sampai memberikan nasihat saja. Jadi oleh sebab itu hal itu tidak tidak istilahnya, atau kita sikapi dengan bijak saja, ya, tidak perlu walaupun ada kekurangan-kurangan, hal itu pun tidak perlu membatalkan pernikahan ataupun sampai pada cekcok yang lebih besar, tapi hal itu perlu dihadapi dengan bijaksana saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk ibu di Jambi tadi. Berikutnya kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya langsung via telepon, kami tunggu di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Allah di Cibitung. Silahkan ibu, dikecilkan terlebih dahulu volume. Ya. Ya, televisinya silahkan. Tanya tentang demo yang akan dipelopori oleh MUI, Ustaz, yang akan diadakan berapa hari lagi kalau tidak salah, untuk apa aksi protes gitu kepada pemimpin kupat di Amerika yang telah menjadikan ibu kota kota Israel itu Yerusalem. Nah, bagaimana tanggapannya Pak Ustaz? Cukup? Ya, cukup. Terima kasih. Baik. Ya, silakan Ustaz. Taib, saya secara pribadi ya, saya tidak berpendapat cara itu cara-cara yang, saya tetap saja sesuai dengan nasihat-nasihat para ulama yang saya pegang, bahwa kita wajib membela hak Islam. Itu tidak ada kepungkiran. Bagaimana yang wajib membela itu adalah ya, baik kaum muslimin yang duduk di kekuasaan, kaum muslimin yang tidak dikuasaan pun wajib membela. Tapi kita tetap berusaha dengan cara-cara yang memang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan fatwa-fatwa para ulama kibar kita. Ya, terutama ya seperti Saudi Arabia. Ya, mereka membela. Mereka membela, bagaimana membela dengan cara kekuasaan, dengan ekonomi, membantu keuangan segala macamnya. Tapi perlu diketahui, permasalahan Palestina itu bukan permasalahan tidak adanya bantuan dari dunia Islam. Permasalahan adalah dari kondisi politik dalam Palestina itu sendiri. Ini yang pernah saya sampaikan. Kondisi politik dalam Palestina itu sendiri yang membuat Palestina itu gagal untuk diselamatkan. Karena mereka, para pejuang-pejuang Palestina itu sendiri pun tidak kompak, tidak punya sistem yang satu juga. Ini yang perlu pertama diperbaiki adalah bagaimana mereka yang di sana, seperti yang disebut PLO, apa yang disebut Fatah, Partai Fatah atau Partai Hamas, segala macamnya. Ini mereka sendiri pun ini cekcok. Ini yang menyebabkan gagalnya perjuangan di situ. Intinya di sini, dan ini yang selalu ditegaskan para ulama kita. Ya, kita tetap berjuang, ya, tetap berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Ya, dan Islam bukan hanya pertama melalui kondisi seperti ini, bukan pertama mengalami posisi seperti ini. Dan terjadinya Islam dilecehkan, Islam ditindas, Islam di apa, itu bukan kembali kepada kekuatan musuh. Intinya keluar kepada sebab pertamanya, kembali pada diri umat Islam itu sendiri. Ya, kalau masalah musuh kuat, musuh hebat di senjata, jumlah mereka itu, di masa Rasulullah SAW, di masa sejarah para nabi-nabi, selalu musuh-musuh yang menentang kebenaran itu pasti mereka lebih unggul di sisi angkatan perang mereka, peralatan perang mereka. Tapi kenapa kalah? Karena yang kemenangan itu bukan diraih dengan kekuatan angkatan perang, tapi adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sementara pertolongan Allah itu belum layak mungkin untuk Allah berikan kepada kita, karena Allah menjanjikan pertolongan itu bagi hamba-hambanya yang ikhlas dalam berjuang, hamba-hambanya yang betul-betul ya mematuhi dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tadi kita katakan, intansurullah yang surukum yastabi aqdamakum. Ya, jika kalian mau benar-benar ikhlas menolong agama, Allah akan bantu kalian. Ya, bukan dengan cara, bahkan pasukan kecil saja betul mampu mengusir pasukan seluruh itu bisa sebetulnya. Cuman kondisi politik baik yang ada di secara dalam Palestina itu sendiri maupun politik secara internasional, ini yang membuat sulitnya memperjuangkan rakyat Palestina itu. Nah, secara logis saja ya. Maka ini kewajiban para setiap penguasa muslim untuk bicarakan di dunia internasional, mereka mengkritik kenapa daerah yang konflik itu ya, Israel dibolehkan memegang senjata. Israel boleh memegang senjata ya, sehingga dan rakyat Palestina tidak boleh memegang senjata. Ini kan enggak benar. Ini namanya tidak adil. Pertama, yang langkah pertama itu adalah mestinya Israel juga diboikot persenjataan mereka. Dan ini kita lihat kalau politik dunia itu kan gak benar. Ya. Dulu kita lihat ketika di negara kita saja terjadi gejolak waktu 98. Itu tentara diboikot peralatan perang mereka. Alasan akan mengancam rakyatnya. Sekarang bukan rakyat, tapi musuh jelas. Demikian pula apa yang terjadi di Rohingya. Jelas rakyat yang dibantai tidak punya senjata. Kenapa itu dunia tidak bicara bahwa ini pamannya harus diboikot peralatan senjatanya? Ini saja dihentikan, itu sudah menciptakan kediaman yang lebih biasa di tingkat sana. Yaitu pertama adalah Israel dilarang memegang senjata-senjata. Ya, sebuah narai Palestina. Sama kan, kalau Israel diizinkan, Palestina diizinkan. Biar mereka betul-betul perang habis-habisan. Atau mereka harus hanya jotos-jotosan, perang lawan batu. Tidak masalah, tidak terlalu besar. Tapi ini kan gak adil. Dunia membiarkan Israel mengembangkan senjatanya, sementara ya, negara Palestina tidak bisa mengembangkan senjatanya, bahkan diboikot. Nah, ini titik usaha. Dan itu kita tidak berharap. Jangan berharap kepada orang kafir akan bisa membela Islam. Jangan pernah. Keadilan, kejujuran, kemanusiaan yang mereka katakan itu adalah itu polesan bibir doang. Di mana-mana Islam selalu tindas, mereka tidak bicara masalah kemanusiaan. Ketika Rohingya mau dibantu oleh negara Islam, Rohingya orang-orang pemerintah mereka mengancam ini adalah urusan dalam negeri. Tapi beda kalau Islam yang melakukan sebuah tindakan, mereka akan mengatakan diboikot ekonominya, senjatanya dan seterusnya. Inilah sebenarnya saya berharap kepada para tokoh-tokoh Islam yang duduk kekuasaan itu yang melek dalam hal seperti ini, agar mereka lantang berbicara, tidak perlu takut ya dengan jabatan mereka, mesti mereka menyuarakan hal ini. Dan alhamdulillah negara kita jelas mengambil sikap kenapa kita harus bukan itu, maka kita mendukung pemerintah kita ya. Presiden kita sudah jelas mengatakan bagaimana bahwa kita tetap bersama rakyat Palestina. Bahwa semua orang, semua negara Islam sekarang seperti di OKI sudah berbicara dan macam. Nah, hal-hal seperti inilah yang lebih baik dilakukan dengan cara-cara yang memang bawa manfaat yang nyata ya. Adapun hal-hal yang hanya pora-pora, berfora ria seperti itu ya, wallahu alam, sudah bukan hanya pertama sekali dilakukan fora ria seperti ini, tidak memberikan bekas yang nyata dalam perpolitikan baik secara nasional atau internasional kita. Nah, oleh sebab itu kita mencari hal yang lebih bermanfaat ya. Kalau seandainya ditakdirkan ini ada manfaatnya, mana yang lebih bermanfaat? Lihat masalah hal yang lebih besar. Itu pendapat pandangan pribadi saya. Jika ada yang tidak senang silakan, karena saya berbicara sesuai dengan pandang sampai dengan ilmu saya dan melihat di situ tidak ada masalah-masalah yang nyata, bahkan lebih banyak akan membawa mafsada-mafsada ya, bahkan menambah PR-PR dari negara kita lagi nanti, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semacamnya ya. Tapi kita tetap wajib bersuara dengan semuanya, semua ormas Islam di Indonesia buat pernyataan resmi ya kepada PBB, dengan dibantu dengan semua lembaga-lembaga sosial lainnya, buat pernyataan pemanya, ajukan ke PBB untuk diadakan sidang atau di apa gimana di ASEAN, negara-negara ASEAN kompak. Itu cara-cara yang legal, cara-cara yang lebih namanya terhormat yang harus kita lakukan dalam membela hak-hak kita sesuai dengan undang-undang yang juga berlaku. Wallahu alam ya, itu yang dapat saya jelaskan. Baik, saya terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk yang bertanya tadi. Berikutnya Ustaz, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita. Mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih banyak untuk para ikhwan akhwan yang telah bergabung pagi hari ini. Semoga Allah SWT membimbing kita kepada hal-hal yang terbaik untuk urusan dunia kita, apalagi akhirat kita. Dan kita mohon kepada Allah untuk senantiasa dilihatkan kepada kita yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah. Dan Allah SWT tidak memberikan kesamaran kepada kita. Maka oleh sebab itu nasihat kita untuk saya dan diri kita, untuk diri saya sendiri dan untuk para pemirsa dan pendengar semuanya, banyak sering membaca doa yang dibaca oleh Rasulullah ketika salat malam, itu doa iftitah. Di mana Rasul kita berdoa, Allahumma Rabba Jibra'il wa Mikail Israfil Fatir Rasamatil Ard. Antah tahkum baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalafu fihi minal haqqi biizni. Innaka tahdi man tasya'u ila siratil mustaqim. Wahai Rabb Jibril, Mikail, Israfil yang menciptakan langit ya dan bumi ya, Khaliqus Rabb Fatir Samatul Ard ya, engkau memberi keputusan di antara hamba-hamba dia perkara mereka mereka berbeda pendapat, berselisih dalamnya. Maka tunjukilah aku kepada kebenaran dalam perkara-perkara mereka persisian itu. Ini selalu kita baca doa ini, dan juga kita selalu membaca doa. Diajarkan Rasul kita SAW, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Butuh di akhir-akhir zaman ini banyak sekali fitnah-fitnah yang kadang-kadang kita tidak bisa mengambil sikap yang pasti ketika ada sebuah gerakan, ada sebuah argumentasi, ada sebuah keputusan, ada sebuah pendapat. Kadang-kadang kita bingung untuk mengambil sebuah pendapat, maka kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. cuma satu konsep yang diberikan oleh Rasulullah SAW juga. Ketika engkau melihat ada fatwa begini dan begitu, istafti qalbak, tanyakan kepada hati nuranimu, ya mana yang benar, ya tanya kepada hati nuranimu bagaimana yang benar itu, ya karena memang di akhir-akhir zaman ini akan banyak sekali pendapat-pendapat yang mana yang digambarkan Rasulullah SAW, ya akan banyak sekali perbedaan-perbedaan. Maka kita selalu berusaha berpanutan tidak mendahului para ulama-ulama kibar dalam pendapat itu. Lebih baik kita tersalah, biarlah ulama itu salah, kita ikuti mereka. Barang kita tidak punya ilmu untuk berkata pendapat yang lain, kecuali kita punya dalil yang kuat, dalil yang sharih di Al-Quran dan Sunnah. Ya kita tidak boleh taklid kepada ulama, tak boleh taklid. Mereka juga punya peluang untuk salah. Tapi ketika kita masih belum mampu untuk meneliti masalah itu dengan segala kemampuan ilmu kita, makanya kita masih tetap mengambil fatwa para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.